Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Terakhir kita sudah mengambil penjelasan tentang babul ma'rifah wa nakirah. Kemudian juga al-ataf ya, sudah. Al-ataf sudah. Hafalannya nanti di-storekan di channel saja ya. Gimana kalau di channel storekan? Hafalannya? Hah? Bareng, dan nanti barangkali ada yang mau store hafalan dari awal, al-kalamu diterima tapi di-storekan di apa? Grup saja. Ya. Silakan dari apa? Barangnya dari al-kalam atau dari babul ma'rifah wa nakirah? Atau dari al-ataf? Ya, dari babul ma'rifati wa nakirah. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, babul ma'rifati wa nakirah. Wal ma'rifatu al-ismul mudmaru, terus nahu ana wa anta, wal ismul alam nahu zaidin wa makkata, والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. ترس باب العطف. وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن. untuk باب العطف kan ya barusan kemarin dilewatkan ya, silakan distorkan sendirian ini, cuma dari babul ataf saja biar hafal, ini dipastikan hafal. Kalau bersama-sama mungkin ada yang di belakang ikuti temannya baca padahal enggak hafal sepertinya. Habis sepertinya hafal. Nah, silakan babul ataf, siapa yang mustor? Abdul. Ya. وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل. يا في بعض المواضع شباب لقي شراكة wa imma wa bal wa hatta fi ba'dil mawadhi'. Ya, syafal huruf-huruf ataf ya. Terus satu lagi, silakan tiga orang saja mewakili ya. Ya, wa amma wa imma ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, masih berkait dengan al-ataf. Sebelumnya sudah kita lewatkan penyebutan tentang huruf-huruf ataf yang al-musannif menyebutkan 10 ya, tapi yang rajih hanyalah 9 dengan menggugurkan 1, yaitu apa? Hah, yang digugurkan apa kemarin? Imma. Jadi imma yang sahih bukan huruf ataf ya. Dan juga makna-maknanya secara ringkas sudah dilewatkan. Sekarang kita masuk kepada hukmul ma'tufi bi harfil ataf, itu ya. Hukum kalimat yang, hukum lafaz yang diatafkan dengan huruf ataf. Kita katakan lafaz ya, tidak kita katakan isim ya, karena pembahasan ma'atuf itu masuk di dalam isim-isim dan juga fi'il-fi'il masuk ya. Hukmul ma'tufi bi harfil ataf, hukum lafaz yang diatofkan dengan menggunakan huruf ataf. Qala al-musannif rahimahullah, fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta. Jika engkau mengatofkan dengan huruf-huruf ataf tadi kepada isim yang marfu', maka rafa'ta, engkau merafa'kan pula ma'tufnya. Ya, sudah kita lewatkan ya istilah ma'tuf dan juga ma'tuf alaih dan atif. Yani maksud dengan ma'tuf adalah apa? Kalimat atau lafaz yang sebelum huruf ataf. Adapun ma'tuf adalah kalimat atau lafaz yang datang setelah apa? Setelah huruf ataf. Adapun huruf ataf sendiri namanya atif, pengataf. Atau silakan pakai harfu atfin atau atif, pengataf, menggandeng yang setelahnya kepada yang sebelumnya. Wa aw ala mansubin nasabta, atau kalau engkau mengatofkan dengan huruf-huruf ataf tadi kepada isim yang mansub, maka engkau pula menasubkan ma'tufnya. Mengatofkan apa? Menasubkan ma'tufnya. Jika engkau mengatofkan kepada yang mansub, maka engkau menasubkan ma'tufnya. Aw ala mahfudin khafadta, atau engkau mengatofkan kepada yang mahfud, pada isim mahfud, maka engkau mengkhafadkannya. Aw ala majzumin, atau engkau mengatofkan ya fi'il mudhari kepada fi'il mudhari yang majzum, maka jazamta, engkau menjazamkannya. Taqulu, engkau katakan qama zaidun wa amrun. Ini contoh pengatofan yang marfu kepada yang marfu. Qama zaidun wa amrun, telah berdiri Zaid dan Amr. Di sini mana ma'tufnya? Amrun. Mana ma'tuf alaihnya? Zaidun. Mana harfu atfinnya? Wawu atif ya. Antum perhatikan di sini yang sedang kita bahas adalah Amrun. Dia ini marfu, kenapa? Karena diatofkan, digandengkan dengan perantaran wawu kepada Zaid yang marfu. Maka dia Amr ikut apa? Marfu. Adapun Zaid ya dirafakan karena sebagai fa'il dari apa? Qama. Dalam i'rabnya kita katakan qama fi'lun madh mabni 'ala al-fathhi, gitu. Ringkas saja, Zaidun fa'il marfu wa 'alamatu rafi'i apa? Dhammah, zahira 'ala akhirih. Al-wawu harfu 'athfin atau 'athifah boleh. Amrun ma'tufun 'ala. Amr ma'tuf 'ala Zaid. Ya. Ma'tuf 'ala al-marfu. Marfu mitluh, yang diatofkan kepada yang marfu, maka dia ikut marfu. Misalnya alamatu rafi dhammah dhahira ala akhirih. Kalau diganti amrun dengan al-muslimun, maka bagaimana? Qama zaidun wa al-muslimun. Rafa'nya dengan apa? Al-muslimun dengan wawu, karena dia jama' mudzakkar salim. Kalau diatofkan kepada Zaid musanna, qama zaidun wal muslimani, marfu juga. Tandanya apa? Al-musliman alif ya. Yeah. Jadi enggak mesti ya tanda rafa'nya sama antara apa? Ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Yang dituntut adalah sama-sama marfu. Adapun tandanya enggak mesti sama. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran. Aku melihat Zaid dan Amr. Mana di sini ma'tufnya? Amran. Mana ma'tuf alaih? Zaidan. Mana atifnya? Wawu. Kenapa Amran mansub? Karena diatofkan kepada Zaid yang mansub. Sekarang Zaidan mansub kenapa? Ra'aitu Zaidan. Maf'ulun bi ya. I'rabnya ra'aitu fi'lun wa fa'il, digabung, diringkas. I'rabnya fi'lun wa fa'il, ra'anya kan fi'il, ta'nya fa'il. Zaidan maf'ulun bi mansub. Wa 'alamatu nasbihi apa? Fathah. Al-wawu harfu 'athfin atau 'athifah, silakan. Amran ma'tuf 'ala Zaid. Ya, al-ma'tuf ala al-mansub, mansub mithluh wa alamatu nasbihi fathah. Seterusnya ra'aitu Zaidan wa Amran wa Muhammadan wa Ahmada wa Hinda wa ya. Yang diatafkan kepada mansub sebanyak-banyaknya, dia ikut mansub. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin, aku melewati Zaidin wa Amrin. Mana di sini ma'tufnya yang sedang kita bahas? Amrin. Dia mahfud atau majrur, kenapa? Karena diatofkan kepada Zaid yang majrur, tanda jarnya kasrah. Sekarang Zaid, kenapa majrur Zaid? Bi Zaidin, kemasukan huruf jar. Ah itu. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Zaid belum berdiri, belum duduk juga ya. Mana di sini matufnya? Ya. Yaqud. Ya, cuma dalam contoh ini ada kritikan ya. Ada kritikan karena di situ yaqud itu ya dijazmkannya bukan karena diatofkan kepada yaqum tapi kena lam. Ya, ini ada kritikan di situ, tanzil dari al-musannif rahimahullah. Dalam catatan kaki itu qaul al-musannif Zaidun lam yaqum wa lam yaqud saqata min nuskhatil makudi war-ra'i wa laysa al-jazm fi yaqud bil 'athf fa innama bil lam. Wa tashihul mithal, maka untuk meluruskan contohnya maka dibuang lamnya, Zaidun lam yaqum wa yaqud. Ya, jangan pakai lam. Kalau pakai lam maka dia majzumnya jazmnya dengan lam. Sedangkan yang kita bahas adalah dijazmkan karena diatofan kepada yang majzum. Maka dibuang lamnya dengan dikatakan Zaidun lam yaqud, lam yaqum wa yaqud. Ya, nanti i'rabnya yaqud fi'lun mudhari' majzum. Alamatu jazmi sukun. Kenapa majzum? Ya, dia ma'tuf 'ala al-majzum. Yaqud ma'tuf 'ala al-majzum, majzumun mithluh. Wa alamatu jazmi apa? Sukun. Ya. Baik, kita baca penjelasannya. Asy-syarhu ba'da an dzakara al-musannifu ahruf al-'athfi atba'a dzalika bi bayani hukmi al-ma'tufi biha. Syarah, setelah an dzakara al-musannif, al-musannif menyebutkan ahruf al-'athfi, huruf-huruf ataf. Ya. Apa bedanya ahruf dengan huruf? Hah? Ahruf jamak, huruf juga jamak, sama. Harfun mufrad. Apa bedanya ahruf dengan huruf? Sama-sama jamak. Bedanya kalau ahruf wazannya af'ul, jam'u qillah. Jam'u qillah itu jamak yang isinya sedikit, 1 sampai 10. Kalau wazan fu'ul banyak isinya. Isinya apa? Banyak. Sedangkan di sini kan huruf-huruf ataf hanya berapa? 10. Makanya dipakai jamak apa? Qillah ahruf wazan af'ul. Jadi wazan af'ul, af'al itu menunjukkan apa? Qillah, sedikit. Ya. Setelah al-musannif menyebutkan ya huruf-huruf ataf yang beliau sebutkan 10, atba'a dzalika, beliau iringkan itu dengan penjelasan tentang hukmil ma'tuf biha, hukum kalimat yang diatofkan dengan huruf-huruf ataf tadi. Wa annahu yatba'ul ma'tuf, dan bahwasanya hukumnya ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaih. Mengikuti apa? Ma'tuf alaih. Dalam hal apanya? Fi i'rabih, dalam hal i'rabnya. Adapun dalam nakirah ma'rifah enggak harus. Boleh dikatakan qawma rajulun wa zaidun. Rajulun nakirah apa? Zaidun ma'rifah. Atau yang satu mu'anath, satu mu'dhakar, silahkan qawma zaidun wa hindun. Cuma kalau di situ berkumpul ada laki-laki dan perempuan, maka dihukumi fiilnya untuk mudzakkar. Ja'a Zaidun wa Amrun. Hatta di sana perempuannya lebih banyak daripada apa? Laki-lakinya. Tetap fiilnya dihukumi apa? Mudzakkar. Ja'a Zaidun wal muslimatu. Ya. Kemudian ini faham insyaallah ya. Kecuali kalau memang didahulukan ya, yang mu'anasnya, fa'ilnya ya. Jad hindun baru. Fa'idha kana al-ma'tufu alaihi marfu'an, maka jika ma'tuf alaihnya, ini istilah harus dihafal. Jangan sampai bingung. Mana ma'tuf alaihi. Kalau ma'tuf itu yang diatofkan, berarti dia datang setelah huruf atof. Kalau ma'tuf alaihi adalah apa yang sesuatu yang lain diatofkan kepadanya, berarti dia sebelum huruf jar. Iya. Fa idza kana al-ma'tuf 'alaihi marfu'an, maka apabila ma'tuf 'alaihnya marfu', kana al-ma'tufu marfu'an, maka ma'tufnya ikut marfu'. Namanya juga tabi, ngikut. Nih kan? Ma'tuf tu tabi. Iya. Ma'tuf 'alaihi matbu'nya. Nahu qali ta'ala wa shadaqa Allahu wa rasuluh. Wa shadaqa Allahu wa rasuluh. Lihat fa qauluhu wa rasuluh, ucapan Allah Subhanahu wa taala wa rasuluh ma'tuf, rasuluh ma'tuf diatofkan. Alama qablah, kepada apa yang sebelumnya, kepada lafzul jalalah Allah. Iya. Wal ma'tuf, sedangkan ma'tuf kaidahnya yatba'ul ma'tuf 'alaih, mengikuti ma'tuf 'alaih fi i'rabih, dalam hal i'rabnya. Tabi'ahu fi raf'ih, ngikut kepada yang sebelumnya dalam hal rafa'nya. Wa 'alamatu raf'i dhammah, dan tanda rafa'nya dhammah. Ya. Nah, ini di sini hanya menyontohkan ma'tuf ma'tuf 'alaih yang marfu kepada marfu yang bentuknya isim, yang bentuknya fi'il juga silahkan. Iya, contohnya apa? Yaqumu apa? Yaqumu wa yadhhaku Zaidun misalkan ya. Yaqumu wa yadhhaku Zaidun. Kalau fi'il bentuknya. Yaqumu apa tadi? Wa yadhhaku Zaidun. Yadhhaku diathafkan kepada apa? Yaqumu. Ya. Nanti Zaidunnya fa'il bagi apa ya, nanti pembahasannya itu tanazu'nya. Wa in kana al-ma'tufu 'alaihi mansuban, atau contoh yang lain, Zaidun yaqumu wa yadhhaku, misalkan dibalik ya. Wa in kana al-ma'tufu 'alaihi mansuban, adapun juga ma'tuf 'alaihnya, ma'tuf 'alaih adalah apa? Kalimat yang sebelum atau sesudah ma'tuf 'alaih sebelum. Apabila ma'tuf 'alaih itu mansub, maka kana al-ma'tuf, maka ma'tufnya yang setelah huruf jarnya, setelah huruf atofnya ikut mansub. Nahu qali ta'ala wa may yuti'illah wa rasulah, wa may yuti'illah wa rasulah. Fa qawluhu, maka ucapan Allah rasulah itu ma'tuf diatofkan ala ma qablah, kepada yang sebelumnya, yaitu lafdul jalalah Allah. Tabi'ahu fi nasbi, maka dia ikut ya kepada yang sebelumnya dalam hal nasabnya. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu dhahirah ala akhiri, fathah yang tampak pada akhirnya. Atau dalam isim juga silahkan, Zaidun lan yaquma wa yadhhaka, ya kan ya. Zaidun lan yaquma wa yadhhaka. Yadhhaka mansub karena diathafkan kepada yang sebelumnya. Ya. Wa in kana al-ma'tuf 'alaihi majzuman, adapun jika ma'tuf 'alaihi majzum, ini hanya pada fi'il mudhari' ya. Oh, kelewatan ya. Wa in kana al-ma'tuf 'alaihi majruran, adapun jika ma'tuf 'alaihnya majrur, kana al-ma'tufu majruran, maka ma'tufnya pun ikut majrur. Nah, qala ta'ala amanu billahi, aminu, amanu billahi wa rasulih. Amanu atau aminu, lihat surat apa dulu ya. An-Nisa min ayat 136, cek ya. Al-mum di sini billahi wa rasulih. Faqauluhu rasulih, maka ucapan Allah Subhanahu wa taala rasulih itu ma'tijarkan dikasra rasuli karena diathafkan kepada apa yang sebelumnya, yaitu billahi Allah. Tabi'ahu fi jarrih, mengikut kepada apa yang sebelumnya dalam hal jarnya. Wa alamatu jarhi al-kasrah, tanda jarnya kasrah al-zahirah fi akhirih. Ya. Begitu juga ya, enggak mesti sama tanda apa? Jarnya. Selain tadi enggak mesti sama tanda jarnya, juga enggak mesti sama mu'rab. Kadang yang lain mabni, maka i'rabnya fi mahali jarin. Seperti marartu bi Zaidin ya. Marartu bi Zaidin walladhi qama abuhu. Marartu bi Zaidin walladhi qama abuhu. Mana ma'tuf 'alaihnya? Marartu bi Zaidin. Zaidin ma'tuf 'alaih. Mana ma'tufnya? Alladhi. Ya. Zaidin mu'rab dia, ya kan? Alladhi mabni, tapi alladhi ini dikatakan fi mahalli apa? Jarin, menempati posisi jar. Kenapa? Karena diathafkan kepada yang majrur. Dengar-dengar ya, i'rab itu ada yang zahirah, ada yang muqaddarah, ada yang fi mahalli. Iya, mahallan, fi mahalli. Kalau isimnya mu'rab ya, i'rabnya ya, kalau enggak zahirah ya muqaddarah harakatnya, iya kan? Kalau isim mabni ya dikatakan fi mahalli, fi mahalli, fi mahalli rafin, fi mahalli jarrin, fi mahalli nasbin. Ya gitu ya. Ya. Kemudian wa in kana al-ma'tuf 'alaihi majzuman, adapun jika ma'tuf 'alaihnya majzum, Kana al-ma'tufu majzuman, maka ma'tufnya pun ikut majzum. Nahu qali ta'ala wa in tu'minu wa tattaqu. Di sini mana ma'tuf alaihnya? Tu'minu. Ma'tufnya tattaqu. Huruf atofnya, harf atofnya al-wawu. Lihat fataqulu fatattaqu, maka tattaqu itu disebut ma'tuf ala ma qablah. Ya, diatofkan kepada apa yang sebelumnya. Jadi tattaqu diatofkan kepada apa yang sebelumnya, yaitu kepada tu'minu. Wal ma'tuf, dan yang namanya ma'tuf, yatba'u al ma'tuf alaih, ngikut ma'tuf alaih dalam hal i'rabnya. Tabi'ahu fi jazmih, mengikuti yang sebelumnya dalam hal jazmnya. Wa alamatu jazmi hadfun nun, dan tanda jazmnya adalah pembuangan nun. Di sini sekarang tu'minu. Kenapa majzum? Karena in syartiyah jazimah. Sudah belum pembahasan tentang penjazm? Sudah kan? In ini termasuk penjazm yang menjazmkan berapa fi'il? Dua. Yang pertama fi'il syaratnya, yang kedua jawabuhu. Intakum, kalau engkau berdiri, akum, gitu. Maka di sini tu'minu itu disebut dengan apa? Fi'il syarat. Dia majzum dijazmkan dengan in. Apa tanda jazmnya tu'minu? Hadfun nun li'annahu minal afalil khamsa. Apa saja afal khamsa? Taf'alani, terus yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, dan taf'alina. Nah itu tu'minuna, tuf'iluna, ya. Dibuang nunnya. Kemudian tattaqu juga sama, karena dia tofkan kepada tu'minu yang majzum, maka dia majzum dengan tanda yang sama, membuang nun, ya. Mana jawabannya wa in tu'minu wa tattaqu? Ya, dia aja setelahnya, ya, dia yang setelahnya yang disebutkan di sini, karena bukan pembahasannya. Di sini sedang membahas tentang apa? Ma'tuf dan ma'tuf alaih. Wa alamatu jazmi hadfun nun, dan tanda jazmnya adalah pembuangan nun. Ya. Insyaallah ini jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke tamarin, latihan. Tamarin bentuk jamak dari apa? Tamrin. Jamak apa itu? Taksir. Jamak kan ada tiga saja, muannats salim, mudzakkar salim, dan taksir. Dha' fi al-makanil khali harf 'athfin munasiban fil jumalil atiyati. Perhatikan ya, dha' bentukan sorofnya apa? Fil apa? Amr, dari wada'a yad'u, dha'. Iya. Letakkan. Ya. Fil makani, di tempat al-khali yang kosong. Apa yang diletakkan harfa? Berarti harfa sebagai apa? Maful bi dari dha'. Harfa 'athfin itu juga tarkib tuh. Diperhatikan harf atfin itu tarkib idhofi mudhof mudhof ilaih. Iya, harfa enggak boleh ditanwin. Harf atfin, huruf atf munasiban, yang cocok. Munasiban itu mansub karena dia naat bagi harfa. Harfanya kan mansub. Ya, maka munasiban naatnya ikut mansub. Naat sudah belum? Sudah kan? Harf atfin, huruf atim yang munasiban, yang cocok. Fil jumalil atiyah, pada jumlah-jumlah al-atiyah berikut ini. Jumlah bentuk jamak dari apa? Jumal bentuk jamak dari apa? Jumlah. Ya. Lihat yatuful hajju bil baiti. Ya. Nuqtah-nuqtah, titik-titik. Yas'a bainas safa. Titik-titik al-marwah, thumma yahliq. Titik-titik yuqassir ra'sahu. Ya. Silakan diisi tempat yang kosong. Yang pertama yatuful hajju. Yatuful hajju, hajju itu isim fa'il dari hajja yahujju, hajjun. Ajay hajijun, ajay hajijun fa'ilun. Cuma dilebur jim ke jim jadi haj. Saya dhalla, dhallun, dhalilun, ada peleburan. Madda, madun, ya. Jadi fil tsulatsi yang huruf kedua dan ketiganya itu sejenis yang di idgham, maka seperti itu bentukan isim fa'ilnya. Apa? Silakan dari kanan. Yatufu al-haju bil baiti. Iya. Thumma yas'a. Iya. Seorang yang berhaji tawaf mengelilingi al-bait Ka'bah. Thumma yas'a, kemudian dia yas'a berlari, lari kecil. Baina safa, ya, setelahnya panur. Wa wal apa? Wal marwata, wati watu, wal marwat, wal marwata wal marwati wal marwatu. Ah. Baina as-Safa wal Marwati. Kenapa? Karena kenapa wal Marwati? Betul, kenapa? Alasannya apa? Al Marwati di kasrah. Karena dia atofan enggak? As-Safa, sedangkan As-Safa itu majrur atau apa? Majrur. Kenapa As-Safa majrur? Ya karena baina, ya mudhaf ilaih. Tanda jarnya As-Safa itu kasrah muqaddarah ya, alal alif. Bagus ya. Kemudian tadi yas'a sebelumnya. Yas'a bagaimana itu? Hukumnya marfu, mansub atau majzum? Marfu kenapa? Diatofkan kepada apa? Yatufu yang marfu. Kemudian thumma yahliqu. Kemudian ma yahliqu apa? Yahliqu itu. Hah? Memotong dan mencukur bedanya apa? Hah? Ada al-halq, ada taks apa? Menggundul ya, ya, ya, lebih tepatnya menggundul ya. Dibersihkan kalau al-halq itu. Beda dengan apa? Mencukur. Ya qasir itu. Memendekkan mencukur. Thumma yuhalliq. Ah, pardon. Tinggal dikasih aja huruf ataf. Thumma yuqalliq, thumma yuhalliq. Ah, yang pas. Huruf ataf yang pas. Aw. Aw ya, aw yuqassir ra'sah. Mana yang lebih afdal Abu Alfi antara menggundul dengan mencukur? Mundul kata Abu Alfi, kita ikut aja lah Abu Alfi. Ya, thumma yuhalliqu aw yuqassir ra'sah. Kasih pilihan. Aw untuk takhir ya kan? Takhir, bagus. Yuqassir marfu karena dia atafkan kepada apa? Yuhalliq yang ya, marfu. Apa ayatnya dalam surat Al-Fatihah itu? Latadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminina yuhalliquna ru'usakum wa yuqassirun. Ya. Kemudian yang berikutnya ma syaraktul kha'in. Ma syaraktul kha'in nuqtah nuqtah bla bla bla. Al amin. Apa? Apa Alfita? Silakan. Apa yang pas? Ma syaraktul kha'in al-amin. Beda. Ma penafian. Syaraktu menyamakan. Syaraktu menyamakan. Al-kha'in pengkhianat. Al-amin orang yang terpercaya. Berarti apa yang pas? Ya, ma syar. Baca dok, coba dibaca. Na khaina ninu. Ah. Ini kan lagi belajar ini, belajar. Kenapa khainu? Berarti lebih selamat tadi di sukun ya. Sakin taslam. Sukun aja selamat ya. Masyaraktul kha itu ta itu apa ta itu? Auf alfi. Syaraka dikasih ta syaraktu. Tadi syaraka dikasih ta jadi syaraktu. Berarti ta ini apa i'rabnya? Fa'il atau maf'ul? Fa'il, doroba, dorobtu. Berarti apa namanya syaraktu? Menyamakan. Apa artinya? Masyaraktu berarti maknanya apa? Aku tidak menyamakan. Berarti apa? Al-Khain sebagai apa? Ya, berarti gimana bacanya? Masyaraktu ya. Masyaraktu al-Khaina wa wal bukan amin. Amin. Amin. Amin mana makmun, orang yang terpercaya. Ya, fa'il bermakna maf'ul. Dalam bahasa Arab itu ada fa'il mana maf'ul. Amin mana makmun yang terpercaya. Seperti juga qatil mana maktul orang yang terbunuh. Jarih mana majruh orang yang terluka. Jadi jangan amin. Kalau amin sih kalau kita itu dengar waladhdallin, amin. Kalau amin itu orang yang aman. Beda ya. Orang yang aman mana ya? Aminah ya'manu aminun. Orang yang aman. Ini amin terpercaya. Jadi masyaraktul khaina wal amina. Ah, paham? Ya. Nah, itu Zen. Ya. Masya Allah. Terus kemudian yang berikutnya, yang jim. Ah, Prof. Kip, baca sendiri. Apa? Ishabil akhyar ri ru. Ya. Ya. Ahsan, lal asyrara. Ishabil akhyar lal asyrara. Bertemanlah dengan orang-orang baik, lal asyrar, jangan dengan orang-orang yang jelek, khila. Boleh enggak Abu Alfi dikatakan ishabil akhyar wal asyrar? Enggak boleh. Kenapa? Pilihan. Kalau pilihnya asyrar aja boleh enggak? Malah salah satunya boleh. Masa sih malah milih asyrar gimana? Jangan salah gaul, salah teman, bahaya. Iya. Yeah. Asyrar dia maksud cari syar, asyrar. Yeah. Kemudian yang kedua. Idbat dhabata yadid idbit ma tahtahu khattun. Ya. Yeah. Fil ayat, fil ayati wal ahadithi at-taliyah bainal qawsain. Iya. Sekarang antum diminta untuk mengharokati. Ya, sudah hafal antumnya ya. Coba pura-pura enggak hafal dulu antumnya. Ya, lupakan dulu hafalannya sebentar ya. Ibit harokatilah apa yang di bawahnya ada garis dari ayat-ayat dan hadis-hadis berikut yang ada di antara dua kurung ini. Jadi antum lupakan dulu hafalannya. Coba apa? Berijtihad. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Ini bisa karena hafal atau karena faham nih? Karena dua-duanya ya. Wal fathu. Kenapa al fathu? Ma'tuf pada nasru. Ya, apabila telah datang pertolongan dari Allah dan pembukaan kota Makkah, menaklukkan kota Makkah. Khalaqallahu as-samawati wal arda. Kenapa al-ardha? Itu asamawatnya kasro. Kenapa al-ardhi bukan al-ardhi? Eh? Karena ya asamawat maf'ul dan tanda nasabnya apa? Kasro. Kenapa? Karena dia jam'ul muannats salim atau ma jumi'a bi alifin wa ta. Karena dia termasuk yang dijamakkan dengan alif dan ta. Maka al-ardha ikut mansub. Kemudian kun fid dunya ka'annaka gharibun aw a awabi. Apa? Pak Nur, perhatikan dulu sok, baca kun fid dunya. Kun fid dunya. Baca. Pak Nur. Au. Au apa? Abiru. Sabi. Lin. Iya, mudhaf ilaih. Jadilah engkau di dunia seperti engkau gharib, orang asing, au abiru sabil. Itu orang yang apa? Menyeberangi jalannya, ini orang yang musafir. Iya. Abiru dari abara ya'buru, menyeberang. Sabil jalan. Ini musafir. Terus fa alaikum bi sunnati wa sunnah. Pardon. Wa sunnati. Teruskan, coba diulangi. Fa'alaikum yang tegas, yang ragu-ragu bacanya. Ya, fa. Dina, dinu. Ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina. Ya, kenapa sunnati dibaca kasrah? Ya, ma'atub pada sunnati barakallahu fiik, bagus. Kemudian a'rim qawlahu ta'ala wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Ayo Abul Fi, di'rab mana yang bisa antum? Mau di'rab semua boleh. Kakak, jumi'a itu fi'il apa dulu? Fi'il mudhari atau fi'il madhi? Jumi'a. Ya, sekarang bentukannya mabni lil fa'il atau maf'ul? Mughayyir as-sighah atau mabni lil fa' mabni lil ma'lum? Bentukannya apa? Untuk fa'il atau naibul fa'il? Mughayyir as-sighah. Seringnya yang dikenal untuk pemula itu apa? Mabnilil majhul, tapi enggak pas kalau lil majhul. Di sini kenapa? Fa'ilnya jelas meskipun enggak disebut. Jumia, artinya apa jumia? Kalau jamaah apa jamaah? Jamaah. Mengumpulkan, kalau jumia dikumpulkan. Doroba, kalau doroba ya, doroba duriba dipakai. Jumia dikumpulkan. Asyamsu sebagai apa berarti? Kalau setelah fi'il yang mabni lil maf'ul atau mughayyir shighah, maka setelah fi'il apa? Fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il ya. Naibul fa'il hukumnya sama dengan fa'il marfu, dan rafa'nya dhammah. Wawu sebagai apa wawu? Huruf harf athfin. Al-qamar namanya apa? Ma'tuf kepada asy-syamsu, ma'tuf 'alal marfu, marfu'un mithluhu, 'alamatu rafi' dhammah. Jadi wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, disatukan, dikumpulkan matahari dan bulan di hari kiamat. Jumi'a itu fi'lun madh mughayyiru shighah, bentukannya diubah dari bentukan biasanya untuk maf'ul. Kemudian aslinya nih, jama'allahu, jama'allahu asy-syamsa wal qamara, jama'allahu asy-syamsa wal qamar, dibuang lafzul jalalah Allahnya karena sudah maklum. Dan masyaallah ada ternyata sirnya juga pembuangan fa'il itu pada perkara-perkara yang membuat ngeri, takut para hamba itu dibuang fa'ilnya. Iya. Kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan fa'ilnya. Ya, tapi ketika bentuknya apa? Menyebut-nyebut kenikmatan, kebaikan, anugerah disebutkan pelakunya. Sesuatu yang membuat berat, dibuang fa'ilnya. Kutiba 'alaikumus shiyam. Kutiba. Puasa ada masyaqqah kan? Enggak disebutkan. Kutiba 'alaikumul qital. Ya, enggak disebutkan. Itu kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk di sini wajumi'a asy-syamsu, mengerikan ini kan, dahsyat, enggak disebutkan pelakunya. Ada Allah Subhanahu wa taala, wajumi'a asy-syamsu. Asy-syamsu ini apa? Naibul fa'il marfu', dan al-qamar diathafkan kepada syams. Ma'tufnya mana bul fi? Jumi'a asy-syamsu wal qamar ini? Al-qamar ma'tuf 'alainya? Ayo, kemudian harf atifnya, harf atifnya apa? Ya, al-wawu. Tadi akhyar itu ya bentuk jamak dari apa? Khair, orang yang baik. Jamaknya itu khiyar, bisa akhyar. Ya. Khiyar dan akhyar. Kalau asyrar, asyar dari syar. Selesai pembahasan tentang atof. Nah, ini kayaknya sih cukup ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Hadal, pertanyaan. Diulang-ulang ya, kalau lagi malas mengulang membaca tinggal di setel lagi aja rekamannya, putar-putar agar nanti antum ketika mau memasuki kitab yang berikutnya dalam kondisi sudah siap. Mungkin sebelum masuk ke kitab yang lainnya baca kitab dulu, praktek ya, praktek dulu kitab yang tipis ya. Ingatkan lagi, ini sorofnya seperti ini nahu i'rab seperti ini. Terus setelah itu kalau dirasa ada faedahnya, lanjutkan lagi kitab yang berikutnya. Mana pertanyaan? Enggak ada, cukup? Ya, subhanallah bihamdik, syudallah ilaih lantah, astaghfirullah wa atubu ilaih.